campur ragi kacung turu omai kasih dodi rapi. Tambah ayu, moyo sembojo. sungkel nang pahamu. Tidak ditotol ya ini. Sabangane kok anyi-anyi. Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini. Tunggu no aja aja isini-sino Mas Vicky Pendi apa ini. Ayo jatuh no panjenengan ning piyambake ta. Salah. Kon iki nek njunjung asmane liyan panjenengan cocok. Lho kenyataane nduk TV sing gak nyanyi sapa. Lho kenyataane mergo kon ngedokno mergo tau dekake kaos iki. Kaos gotang habis memet. Tapi gak apa-apa sing penting ya men. Sampe lu sing penting. Sing penting cek gak medhotno sedulur lan timbang kepaten obor. Lho ngono lho. Iya iya. Angger kepaten kicut. Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku. Dulur apa? Oh, pokoknya sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Sing enggak tahu ngekek ya wis gak ana dulur. Kak lambemu lambe. Panjen lambemu lambe lemes panjen. Nek mendayang mrene sing jan sepatu, kaos kaki. Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana. Oh, iya. Menghadapi teman bagaimana. Ngomong ojo sampai menyinggung perasaan. Harus begitu. Sebab wong iku wateke iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira kanca gak mangkel lho iki lho ya apa carane? Carane ya iku mang. Nah iya. Ngepilih setengah halus. Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo kanca iku ya, aja dipek dhuwur pek nisor ae. Lek iso sepatune colongen. Lek dipek nisor suwe-suwe gak aja welas ae. Lho, but mari iki bahasa Indonesia. Lho memang. Memang. Memang. Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah kartola ini sudah semayanannya itu tidak cocok. Apa war kok semaya nanya itu? Ya coba. Wah, ini wis anyane wong remen. Waktu waktu ketemu dengan saya di apa tuh di perempatan jalan. Iya toh? Iya. Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya. Dalek ngomongku permen muleken dise. Ngomong mbek ngemut permen. Sing ngemut permen sapa? Apa sih istrimu ada apa? Lu, marah-marah dengan saya. Kenapa? Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya. Kan aku bisa ngisin-ngisin aku, pindah ngisin-ngisin wong kerembung. Wong kerembung itu kabe pinter-pinter di sama cola nulis, bahasanya ya cocok. Iya. Mek situ cok itu sih ngerotok menclek ini. Gak nemen oleh ngelek-ngelek no aku ini. Nih. Lu, apa sih dimau-mau? Lah bener ya apa? Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau? Mau kok. Loh, ya dinanti-nanti iku sing salah. Loh, kok iso dimau-mau kuwi ya apa sih karepmu? Loh, dimau-mau lak bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Lah bahasa daerah. Ya diarep-arep. Loh, lah iya, diarep-arep bojoku. Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau. Iya, lah kan sih apa, Mang? Dinanti-nanti. Bahasa apa iki? Nek dinanti ya engko. Ya bahasa daerah engko. Iya, nek dinanti-nanti, jengko engko. Kon dhewe saiki tangkuk-ngkuk ngene. Oh, ya. Oh iya. Iki sekolah nggo ndi? Lho, ini apa? Ini gara jelas menggenyek pada saya itu. Menggenyek, menggenyek. Biayai orang tua. Allah. Laporan beku kan apa-apa itu. Jadi biaya orang lain. Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu. Wow. Bila perlu jutaan. Lah wong kucing rembes saya gak ngimu. Kalau mung sombong lho. Wah kon niku ojek nem-nem taman. Aku iki kancamu dhewe wis seru tek-tek amu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowok cara cowok sama. Sama kiri cowok. Nih, ini begini coba ya. Iya. Seumpamanya atau seendek katanya. Iya. Ya, iya. Apa-apa? Ada kalanya. Iya. Umpama saya ini toh bangsa Indonesia. Iya. Saya hidup di tanah Indonesia. Iya benar. Juga saya termasuk bangsa Indonesia. Cocok kaitannya. Yang saya minum air Indonesia. Betul, pas minggir-minggir. Umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia. Loh, kok kan ini ayahnya? Kalau saya kejungkel, kerasa lagi. Wah, wis cara Jawa. Wis tawar. Apa? Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa? Lho, kan bedane padha ae lho. Padha ae. Iya. Lho kok kok iso? Lah nek kon kurang percaya ya. Contone sih. Contone ae. Iya. Soale aku biyen iku ngene lho. Wis contone ya. Iya. Wite gedange iku kon nek ngarani basane apa? Wite apa gedange? Wite gedang. Nek wite ya tebok. Omonganmu kon ya gedange iki lho. Lah ya gedange. Iya. Lek gedangi pisang. Iya, basane pisang. Basane iya pisang. Iya, padha iya. Anak piti. Basane apa? Ayam. Lah iya, bahasa Indonesiane ayam. Lho, ya apa? Iya. Anak sapi. Sapi basane lembu. Bahasa Indonesiane? Ya lembu. Iku lek sapi. Heeh. Lah saiki pamane wedhus. Lho ya mendol. Ya. Lah terus bahasa Indonesia nih? Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mang kuwi lek bahasane lembu. Bahasa Indonesia nih ya lembu. Lho iku lek sapi. Iya. Upama saiki wedhus. Ya mendol. Lah terus bahasa Indonesia nih? Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesia nih ya lembu. Iku lek sapi. Iya. Lah saiki upama wedhus, wedhus bahasane ya mendol. Nek bahasa Indonesiane iki ra nyambung. Iki lek ngene iki lek ngene kok mangkelan. Kemeru, wong gak ro aku pinter ya iku lho. Lah kon kemetok. Waduh. Si saiki tak takoni. Iya. Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi? Ya akeh. Ya kayak bahasa Indonesia sih. Kok ya kayak cara Jawa, Bar? Ya, omong kamu kan. Kayak cara Jawa. Eh, kebaan. Pemane aku medhe nanggonmu? Ya aku sing di omah. Nganggo bahasa Indonesia. Iya. Permisi, Magri. Magri ya. Iki kalau kaya arek. Mari. Mari. Halo, Cak Munawar. Wah, Dik Kartolo. Loh. Ayah kemana? Wah, sedang tidur, Dik. Oh iya. Istrinya kemana? Juga tidur. Anaknya? Tidur. Loh, kita malah tidur, Tok. Pernah ini mek situ. Tidur, Tok. Kok jenenge lambemu njaluk dijedeli korekan banyen kene. Ala cara Jawa lah akeh. Kok iso ngarani akeh? Ki umpamane kon sing di omah aku sing menjayo. Iya. Permios iki. Nggih. Kon kandakno bastol kene. Permisi. Iya, permisi. Oh, monggo. Oh, inggih. Nah, cawar. Lah, bapak teng pundi? Sari. Oh. Lah, raket iku ndek ta lho? Tileng. Lah putrane? Ndekok. Raket ta warnane. Mosok tidur to. Iya, nek mbok ning ngorok. Lah iya. Kon niku enakmu kon pek dhewe. Lah pengen aku balik rono ya. Iya, iki tak ge persoalan adus bapakne. Iya, iya. Oh, halo. Halo, Dik Telo. Kemana ayah kok gak kelihatan? Wah, sedang mandi, Dik. Mandi, ya? Iya. Nah, istrinya kemana? Dia juga mandi. Lah, mandi. Anaknya? Mandi. Loh, mandi, Cok. Kita mandi, Cok. Apa, nih? Kayak cara jolak, kek. Kayak suri, gak tau anak bener, ya. Cara jolak, kek. Dik, Pak Isok. Apa, nih? Apa, nih? Kulun-kulun, Dik. Monggo. Loh, Bapak, sawut. Kenapa, Dik? Bapak kula dah? Dik. Taksi siram. Oh, nah, adik. Adik kula. Nggih. Taksi apa ya? Atus. Oh. Nggih, nggih. Lah putrane jek tolak sing elitne enten pundi, Dik? Anak kula ta? Nggih. Taksi Bluron. Lho ya. Iya. Iya. Wong aku dhewe mili kok. Sak kupinge tolo ya enak digigit ngono ae. Apa niku? Wis ta, sing penting saiki kok jek kere-keren puro basa. Ngene kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane oh pitung bahasa. Bahasa apa ya? Kan sing iso belas kok. Waduh nek wong bahasamu iku bahasa koden. Ono maneh. Penyakit teko iki. Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar. Yo ndak buku nduk omahe Sapari piro ae. Apa wong wong leles wadahe kacang itu. Panjenengane bojoku meracang. Racang. Eh meracang. Hei, aku saiki wis tenang rek uripku rek. Syukur. Syukur-syukur ya. Iya. Suwe lah aku teko ndak? Ya iko. 10 dino iki. Iya. Iya. Aku anu rek nang desa. Oh, lha apa nang desa kon? Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war. Lho, dadi apa? Pamone Pak Lurah. Lah yo nduk. Nduk kuto enak-enak. Ya, dodol bakmi. Iya. Kok iso nang desa dadi pangan, kok gak tambah mlorot iki jenenge. Lah ngono kok iso ngomong dines ini. Lah iya dines ngon wae. Sae rungmu njaluk stand pet jane kene. Tapi penghasilane rek. Penggawean kutho lan desa ku padha ae. Iya. Lah ngono ta? Ono kutho lek gak nyambut gawe ya dene iki. Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangan. Iya. Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro? Nah, bayaran dines are. Sak wulan piro? Nek uang makannya lumayan, Rek. Iya, iya. Tak wulan itu saya ketewu uang makan. Loh, loh, loh. Wah, iya. Bayarannya. Iya. Tak wulan itu, mek telu ngewu. Arek yang ngelan genderuwo bayar itu. Kalau uang makannya kok gede temen karo bayarannya. Kualik itu. Kualik? Kualik. Tak walak, tak walik, tak gede, tak tahu, mbak ingat. Terus Bariku. Terus penggawamu nduk kono apa? Waduh rek angon wedhus. Ya, wedhus. Iya, cek wedhus kendhit. Oh, anu mlulu wedhus kendhit to. Iya. Kendhit kadek kendhit budeng. Ya tak kendhit budeng war kendhit iku sayangane Pak Lurah rek. Oh, iya iya. Maune ku situ, terus tak ramu tak ngon dadi 35. Wedhus. Wedhus sing wedhus cilik ah. Wedhus cilik ya sing 35. Ya sih itu kecil, gede campur lho. Oh baik. Jadi wedhus sitok ya apa lho bang? Eh? Jadi jingon Sapari suwe-suwe jadi 35. Jadi 35 wedhus. Sekarang kan ngon. Tapi kok wedhus gede jadi 88. Iya. Saya wedhus cili. Sekarang jingon kan ada lapangan. Iya. Sikile mbentuk labuh. Iya. Ya jingtep kalau jengking 35 itu. Kare ngono rek apa sih awak. Kajane nyambut gawe lancar dadak kon ro nek wak sumo sing jenenge Totok iki. Wah, medhi arek wadon arek. Iya, ditukokno bapakne sepeda motor anyar. Oh, bapakne mari oleh dhuwit trabasan. Pare ngono. Sepeda motor iku ditumpak ya mbek anak jenenge Totok iki. Iya. Belajar iki. Iya, yermu ni. Lung kok iki sepeda motor tak tempeh iki. Gak lancar wong sik belajar. Sik belajar, iya iya. Bareng digelayer maneh lho. Cekel. Ngoang, ngoang, ngoang, ngoang. Wah, wah. Wedhus ku kawus. Iya. Iya rek, wacu tampar disendap wedhus. Pedot. Wah, soro kon ri. Wacu tak tutut aku melayu sampe sifat alis. Eh, sifat kopin. Kon melayu sifat alis, sifat tunggo. Iki yo sifat kopin. Wah, terus yo apa? Sifat kopin. Iya. Tak tutut eleng-eleng iki. Pengasihane Pak Lurah. Oh, jelas kan dilereni Pak Lurah. Lah ya makane ku tak uber wae. Nek kate ilang temenan wis kon dihukum. Warang wis sembe iki melewai bawah antar tak uber. Iya. Wis cidhik-cidhik tak saut tampari loh. Kok saut terus kenek. Pedot. Wanu saking wedi saking wedine. Dadi mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor mas. Terus apa ri? Aku uber terus. Iya. Sampai di mana wedhus iku? Tetep nok ngarep. Eling-eling kon dipasrahi Pak Lurah. Iya. Warang wedhus jange mencolep kalenan. Tak saut iki le. Mesti kenek loh. Kenek mesti. Kenek. Pedot. Iki le pedot. Aduh saking banter mali. Banter. Aku uber sampai di mana wedhus? Iya. War, bawang terbuang tak saut kupingi war. Terus kenek kenek wes pedot. Hei, ono wedhus kok mestel. Bareng ngono rek, ono juglanan. Iya. Wes tak cekel cek kenek. Iro kau ini kok bantal tak wali. Para esok biar iyo. Hari ini. Oh, apa sih lo? Apa? Ini kakak ini gimana? Oh, untungnya kan tolok balung, cok. Cik sana, gini unduk. Yo, apa? Kena keping nurip mulia. Iya, iya. Ngomongmu, batas sana sampai sak mununa. Apa? Sampai ke rumah, no, kepingku sampai tak pasang kabeh. Ayo, motoku sampai kero. Menggawa itu nggak sanding ngipi. Nah, maksudmu ya apa? Ya ngipi ni aku dijek no. Nah, terus aku ngipi ni tak dijek ni aku turuku kapan? Ah, kon, wah, kalau mengjangnya turuel, ya cepet-cepet nanti tonggo. Eh, ngomong itu mbok ya sing membawa keuntungan re. Apa mana kon manusia otak-otak hidup. Wah, ini menjelekan mana jangan? Pengataan umum itu luas. Kak, jangan safari saya ini termasuk sepiter wheel. Apa sepiter wheel? Kena. Omong kan jamu kayak ngono itu lo contoh ni gua apa itu? Tangan ini lo mengatai pengataan umum ilmu bumi itu oke ya. Iya. Saya aku takut lagi. Yang paling besar takon apa madai? Penghasilan bumi ya. Takon apa madai? Madai. Takon ni gua enggak rule, madai gua ngerti. Madai. Yo ayo madai. Yo yo. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana? Madada. Anak gua iso jawab. Ndi? Lah Cepu. Cepu? Iya. Kono tok. Iya. Iya kono tok. Iya. Nggo. Kan iki Madai apa panjene kon niat notok ya? Lah saiki pabrik gula lho. Pabrik gula itu jadi roto. Apa kono tok? Iya ya. Iya apa sih nek karepe ngomong iki? Oh, mergo kono tok iki mang opo? Kono tok iya kono. Lho, kono tok. Lah kok keprojet desa iki tak badhe kan? Iya. Uyah, nanti. Uyah. Iya, sing gedhe duro. Kali anget ya. Apa kono tok? Akeh lho. Ariana. Wis burung gak noto aku. Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi? Bapak. Kono tok? Enggak. Atur ono kromo lah ono lah. Soale wales kan lo. Lah terus saiki beras sing ndi sing gedhe? Beras. Iya. Kerawang. Kerawang. Temen aku. Iya. Apa kok nunjuk? Kan aku bales aku are. Kan kemarin durung tau didugang lempenge kok. Kan kon muni Cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah Cepu. Iya kita Cepu. Iya, termasuk Jawa Tengah. Eh kok mong Jawa Timur. Sama mong Jawa Timur. Krungu arek sekolah-sekolah kan. Wah, Jawa Timur iku ndi sih? Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki. Surabaya iki. Iya. Ngawur Jawa Timur Banyuwangi kono lho. Hah? Mergo wetan. Ngawur ae. Kowetan, padha Bali karo kene. Kartole iki yo kong Jawa Timur kok Banyuwangi. Eh, kan terus Jawa Timur. Iya ndi? Masya. Wetane Banyuwangi lan nek segoro. Lah ya ya iko. Lah niku ngomong. Eh, aku saiki oleh cakepan grup. Waduh, pelawak. Iya. Nah, iki. Nah, iki pelawak grup itu terbatas 5 orang. Jiwaku pelawak enak, nak nama aku dumbanyol lah. Kedepanan kita kejar ya. Nah, berhubung grup itu membutuhkan wong lima gaon namanya telu, termasuk trio. Kak, ini sing wijing pencilan kartola. Sampo. Aku merono ya, meretuani payetan di Banyol. Aku hanya ini pak pelawak. Iya. Lek Banyoli konco yang enak dari bareng Banyoli penonton. Kau oleh balaya sih. Atau ngelak dah. Iya, trio lawak ya. Iya, iya. Lah, saya ikat yuk nyanyi jual beli deh. Wah, iya. Iya, pompong rendeng jual beli ki. Enak lagi. Dia merasa murah bengan lah. Iya. Kono flat ya dikulak di permanen. Iku kulak rosoan war. Ya apa jual beli aja. Jual beli munawar karinya enggak itu. Ya. Judulnya nyanyian nih bangun tidur. Oh iya. Iya. Bisa kan? Iya. Langsung. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi. Yang enggak itu. Saya kan enggak itu. Kon ngomong pakai sabun. Oh aku ah. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai sabun. Eh, gosok gigi pakai sabun. Pakai odol. Odol. Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi. Pakai odol. Ulangi pakai sabun. Sabun dice. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai odol. Habis mandiku tolong ibu. Ringkes ringkes. Membersihkan tempat tidurku. Kati minggat. Cip cip cip. Bocor ringkes ringkes kati minggat. Ayo. Iku aku duwe. Apa? Asli. Kati campuran burung kakak tua. Lah. Lo iki lo. Kalau nuni kian lagi. Lo. Kati campuran ngombe putih ya lo. Sekarang aku dewe rumah apa? Burung kakak tua, burung kakak tua, burung kakak tua, burung kakak tua, lo ya. Sila, kok pernah berkata tua? Lo asli, kadek campuran di mana umprit barang lah kano. Kano gereja ya kano, barang ya kano. Burung kakak tua, tok. Iya, burung macam-macam ada di ranji ya. Oh, sawe. Besok guyonan, Rek. Iya. Lagi sing penting, ayo, anduk ayo. Nah warung? Iya. Di duit temen apa? Duwe. Oh, saya sendal sih. Oh iya. Piro, mas satu selawi. Eh, cara ninggu ambek andok lu ya. Ah iya, diatur. Omongi diake. Melaku-melaku dicek. Ayo kepedok. Karena edok tau apa? Iya, iya. Ayo. Gitar. Nah, wurah. Baskom. Gendang kene iki ngono anake dalem. Mulai gendeng kabeh. Tekan ndi? Bapakmu ndi, Dik? Ya ana. Kon ngono ya. Kon golek ngadep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggok ketok bapakmu wis gak sudi. Weteng jange luwe male warek ya iki. Lah kok iso lho ya padha ae wong dodol. Warek iki delokane wani ambune ayu. Walik goblok, walik meneh sapa iki, Mas? Oh, aduh. Ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wani lah. Jenenge apa sih iki? Lah nyandok, sabar ya Mbak Karto lho. Arek iki nek ngomong lambene kok lelak lelo. Tekan iki, kenal. Desak. Desak apa nyopet ngono nangan. Lho, opo? Enake ra. Wong lanang saiki ya ngono, kon iso ngudu-ngudu arek ya lebak ono sing duwe. Ono sing duwe. Sopo sing duwe? Bapak. Ayo. Oh iya. Atur ini, atur. Apa? Sanggamu sepit kan penitian ini kita segel kuat tuh. Iya tuh. Wah, mati ini cekelan menawar kira-kira. Anu dik, gak duit lah. Gak apa, belanja ada kan gue. Enggak, gak boleh ojok melaku. Sana. Ojok melaku gak boleh. Gak apa? Melayu aja gelis ya. Wah, gue anak tren pak. Loh, eh. Rambutnya berintik. Soalnya ini Wis suwe tak keriting no. Kali iki nanggal sepisan. Kembangane warung kene iki. Kembang apa? Ya kembangane mulane laris. Apa ri? Janggute nyatis. Dulune manggon kon lho. Apa? Iki le sak wisung. Anjane mari udan iki nang pasare jembrot, Cak. Udan. Udan. Tolong Pak wis ana kene. Lah kertho lho. Oh, apa sih, Mas? Rambute 1.500. Lho, temune kemerotok. Piano ae. Sepurane iki wong anyar arek kurang ajar. Wah, wis. Karo nek wong kurang ajar mesti gak duwe dhuwit. Lho, kon ero arek iki mang teko pasar mang. Mudun, sik tas mudun ae. Arek iki lek numpak gak gelem sembarang. Ngono iki kare. Enye. Halah, dek kucing yo gak ngimu wae ngelokno wong. Arek kuwi ayu gurune mandel. Oh, wong arek melung gadung. Tak melung gadung mantol nek mulu. Gulune. Lah ono ae caca tani. Iku ngono. Kalung. Oh. Gak uci-uci nek. Ngawur ae. Dede, Dek. Dede. Ket mang lak takon tok ae. Kok ngono bae blonjo kurang akeh siki. Sampe tambahi ta. Kena ono piro? Ono iki lho, 2000. Iku tak silih dhisik ya. Tarok. Lah kok enak wes dok ngontorok. Kedudukanku bumi dilap lho dinari. Duduk. Bonongnya sampe ini bong ngenyek ambak lo ngini sang aku geduga sampe pekakas ngini hari ini kita nindih lah pati itu pati ini ngawur ya kemanisan ini gulis namun kita mau ngalih nang warung pun ketok tak tutup gak tudi aku diandok iwang ini ya apa ya ada ngalih ngerok itu lo walau mengunyak ke batut kan lu iya, ada itu potongannya sangkut lho kayak bahaya ya saya ini mikul banyu lah para wedok mikul banyu tapi aku mau ngawur malam tak alah, kalau itu ngirungnya kok sentolop sentolop, ya ini sentolop saya tak terang terang apa nanti? Gak sepeda aku sepeda apa mau sepeda Cina ngomong kamu kan belakrak kamu ini kayak batin kayak gini lho kan mau nawar sementara lagi ngalau di sini, ya? Iya. Berapaan dah? Bujumu jangan bobot. Ya wah. Bujumu bobot kan? Kon belum tahu jalan aja. Kenapa kita? Batin tadi, batin tadi, kau bujulah batin tadi. Tadi? Batin tadi, tadi apa? Kita di tangan itu. Tapi kelemo tidak bisa parising, batuk sing di sini. Wu itu arek suke. Mati nih sing batuk di sini. Siapa no? Dibunder kosong sing batuk. Ayo sih, ambil aku nanti ayo wes kalau nge tekus loh, cuma kamu gak tenang di nanti ya ayo wes ngene nanti ngene deh enggak ya, ini gue gak seneng kon dengan sendiri menawar ke orang ini ya iya seneng menawar aku ke kontoro pikirku saya kayak join ya join kok kamu kelakon apa enggak kayak gue wes duduk jodohmu ya si arek kan wes tuwek wes kayak duduk sama niri Kau tuh, sana becek tau Pak Ica ya dulu nih cek melek tuh kurang ajar ini wah apa ya garing bapak awas namun nang kartal nang di tasku di hati ini gak rela tasku kok tasnya digowo-gowo di sini tas dikempit ya takon ya itu mah jadi saceng ini gak ada untung nih wah anjir nih wala aku manggal mari basmani temen hari aku masih gilip belak pecah-pecah sih gila kalau gue sih kok delok anjok-anjok saya gila terus ngini ya? Hei, ngerasain loh belipet aja belipet ya kok baiknya oleh pemasang keliru guys keliru apa? Guna aku sih mamel gak anak dasman ini gak mintem-mintem gak disawat dompet sih gak isinya saya kayak ngomong dan disiwaru terus ini aku manggam di dasman aku tahu yuk ambek konco kuliah nang arep ditutup lawan. Wedine aku gak bayar bae. Saiki sombong putukane gak tahu. Bener lah kalau ngono. Wingi sore magrib ya. Kira-kira setengah itu, udan deres karepku ngayup. Iya. Bener kon lawange terus ditutupi warunge. Lah ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa? Bener nek aku utang. Ada wis Selasa kebanmu isi 500 kok niku. Ya gendek sahur iku apa? Wong wis tak ngene. Habis iki ya. Lah soalnya wedan-wedanane basemanku. Nek ana wong gaman ketok wong gegeran wedi, pokoke engko Ya. Kondisi ya. Ah tapi kasih ya. Ya. Hari. Ya, engko aku tak nyusul ya. Ya. Sembarangnya teko akal kok. Sebab apa sih? Akal dari okol siji. Ini okol guna no kekuatan. Ini akal guna no pikiran. Tapi contohnya kayak aku ini. Nyambut gaya marung ini masalah. Wes, luwes sing tak pangan. Cukup sing tak pangan. Cuma sayang. Urpis tua. Di anak siji, bojo gak ono. Bojo mulai dengan zaman Jepang. Repot. Mulane sing garane warung iki umum ya warunge Pak Basman. Ate anakku koyo ngono. Lho untunge anakku ngerti, bisa nyangkuli wong tuwa, bisa bantu wong tuwa. Warung sing paling umum ya warungku. Ate warungku iku mang bisa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Cocok kan jane. Umum sapa kon? Lho, teko kon. Yo apa kon niku? Wis. Gak. Lho, ket mau ngenteni kon iki. Dadal apa? Lho, dadal apa? Ya iki dicepareni wingi, dicepri ngenteni kon arene. Kok iso dadal arene wingi didol maneh iki lho, Pak, ngene kok kon payu. Ngenteni kon, Kak, ngenteni kon, ngerti ya iki. Lah kok nang pasar mah ya, apa nang pasar mau? Mau lah, ngene iku prai kabeh gak kondo, Pak. Lho, lah kabeh onjo kok iki. Yo gak oleh, gedange gak ono, telone gak ono. Oh, yo gak ono. Gak ono, bumi gak ono. Lho. Nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iya ini biasa ya, Mam. Mari Mam, mie. Mari mie, bubuk. Mari bubuk. Bayon, ngomong, Pak. Bayon, ngomong, Pak. Bapak yang sini bayi, Pak. Nenek kan gak belonjo, gak oleh belonjo. Terus bapak iki mangan apa, kok, ayo. Nek beras di sana, iwa, ayo. Iya, ya, gak tuku iwa, iki mangan aku ya bengong. Lah iya. Ya, pokoknya gak tak no. Iya, mari. Iya, apa? Iku mang, lho. Sapa di sebelah itu lho, pancing kepana lele. Pancing kita? Iya, digenteni mari. Lele ini tukun. Oleh, marah yolah. Iya. Lele ini sekon tuku. Iya enggak? Mari pak, tuku aja iwa ya. Iya, ke iwa. Ya pak, enggak enaknya pak lele nih. Cuma aja, balik nang kancangnya. Masa ngunut apa, sama ini ku. Ngomong korek meja, cik goblok. Kisah kan ini ku. Masa gak bisa masak sih. Ayo digoreng, tas, di serapah. Lele itu enggak ya, gunang untuk seumur. Betet tono. Betet sih? Iya. Diketok? Iya, diketok-ketok ini. Oh, jauh sana, Pak. Antara ini. Nah, semari kan ketok-ketok, nah ya. Uya, ono. Iya. Iya. Perih. Perih, Pak. Sana, Pak. Sana. Nah, semari kan uya, iya, gorengan. Gorengan, iya. Lu, meloncot. Jenggol mu anjlok. Kan biar apa? Kan itu arek dewok. Bapak itu lho. Arek dewok, nak. Masa gak ngerti, perpisan sih, kan itu. Cik gobloknya sih, kan itu. Aku gak iso masak lele, wis gak tuku lele mari. Kaya bikin aneh ngono. Masa gak iso niru yuten yuna yumus iku. Nak, kat ini bapak iku pingin liwat jangan belut. Masa gak iso masak, kok gak ngono caranya ini masak? Nah, bener, jangan ngerti kare ya. Kare ngono. Ini lho, iwak jangan belut nak ya, nek toko-toko iki ya. Jangan wis umep. Belut ketok-ketokan cemplung no kono. Iku arane jangan liwat belut. Tapi ini apa? Kan gak ngono seje ku. Jangan wis adem. Belut urip kontul no. Sekarang tak buka, paling jengongok. Kalau bisa apa kan itu? Sampai yang ini goblok. Ya apa? Nek kalau itu jengongok, sampai jengongok apa isan? Wah, jengongok-jengongokan. Sebab. Kalau tidak kandang ya? Omah ini ya, pusoko. Kamar kedaringan. Gak beda wajah beras. Kedaringan yang parigasannya masih gak separuh, tak gegem untuk berasih. Kalau jadi kendi. Kendi itu dirasak nak. Dirasak apa? Kendi itu sampai kotong. Rong dino kotong. Enggak ada apa. Apa ngomong, kat ini kan Dewi saya nama banyu nak. Wong sumur ya tawa, kan banyak sumur kon enggak. Kon krebek nang ngene blumbang bunyi mungkur ngene. Kon cek meja bareng bapak mari teko sawah, tak ombe enak glegek-glegek seger. Ben enggak iso turu, Bapak. Apa? Iwak gatul nglangino kene. Goblok iku adakno. Boleh jalapan iwake. Wis kon niku niru sapa sih? Kon niru dedek niku gak ngono wae niku. Oh, arek kok. Barang salah bangsa alam kok tinggal minggat ta. Ya, Cek, adakno. Eh, halo, Bas. Lho, ya kurang ajar ya iki. Ya. Wis, wis. Ya sae. Iki anak bener ta? Iya. Ngelan buriang kong? Apa sih? Temen anak bener. Iya, iya. Iya, wis aku pesen arek iki ngun sampe gede. Lho, gak ngene urusanmu sih iki. Lho, gak boleh diurusan pesen-pesen lho anakmu. Kang ngunune engko durung wayahe oma-oma nang peno oma-oma no. Soale oma-oma lak apa jare aku sih. Gak tak kenal ngatur lho, eh? Rumah kamu ya? Wong tanding kanca. Oh, ngiling no ta? Kon iku wong siji, gak usah ngurusi masalahane ya. Tungokno umplung iki. Anak gaseman iku dicor bas di gua. Urus-urusane. Eh, Bang, basmen. Kon gak tau diculak uang kon. Hah? Kon gak peringisan lho utangmu lho, 500 utangmu lho ya. Ya, Bas. Apa? Iku mong anak bener ta? Iya. Lah kok siji? Iya, Mbok. Ana peno ayu. Iya, kok. Lah pernah gak kayak sembet. Lho. Oh, kuning ini kuning, maknanya biar dia kuning. Ya kuning, bukan kebian. No soklat. Lo, ya sih kan itu. Berkor lahir biar dari berget. Ngombe, ngombe, ngombe. Ya ngombe berget, kan ngombe nak. Karena es, es. Apa? Es. Oh, po es. Es, kenapa? Es itu. Kalau gue pelak tapi lo kan itu. Wah, ini mau dari model ngombe uang tua lagi. Iya. Ngombe. Es. Apa? Iya, es. Ya lah. Ya nak, anu kalau es es anak apa? Ya es batu, apa nak kalau es batu kalau kerikil lah bagun kau tuai. Kenceng bapak ni. Seguyon dah, aku ni dah warung. Ya kau nak? Ya si anu liane. Es entek gerajinya kenderi. Sing geraju dari bapak mungkin. Munang mari kau mami jalan terus sana lagi. Lo, pernah kau siap siap nak gelas pote kau, apa pote kau? Iya kita. Iya. Susu panas. Oh, lah. Susu panas. Sing ireng ya, wetang kopi. Lah sing ijo. Kopi lumutan. Ora, kok tak jejeg bodho nglak rontok gantungmu kon. Dodol kok kopi lumutan ya. Ya apa iku? Kopi giras. Sik, kon kok model-model salah aku marang gak ono istilah kopi giras. Iya. Saiki kok nate muni kopi giras, apa sih maksude? Ya legi ya keras. Eh, aja dititawan legi keras ngono kan. Wis gaekno kopi gereng. Lho sik ta. Campur macan apa? Lah apa? Lah apa kopi gereng? Pokok yang gerireng. Iya. Lah ngono dikek renter lah ngono. Ayo ayo ayo. Iki gak ngono kena dibaren. Cuaca kok koyo watu ngene, Bos. Lah ya iki pirang dino nginep arek iki? Iya lah, nek 40 dino. Tak masak kono bisa ngati war kono niat tanduk tak ngurusak warungku kok. Bondo ndang cepos ngene ya. Lho. Iki sini nang kok kari kelawang. Iki sini di dero sini pelorang iki. Nah, ora kon ngono. Ini sego pecel umum aja nih. Lho iya. Lawir ya kang Cik. Ana. Kacang cikra. Ono kacang cikra. Lho tanggoku wingi krawone di krawon kecambah. Apa? Krawon paku. Lawar. Ya Pak, iya iku. Lawar. Peranmu kok cebuk kon iki. Kon ro cebuk sih. Sing saiki cebukku plastik, nek biyen cebukku batok. Ro cebuk batok ah. Iya, nek kon gak ro cebuk batok ya, nek kira cebuk batok. Ngono wong adus dingkiin goblok. Nek diantem ambek sing lanang. Oh, arek kok potongane. Gena sego garing iwak petruk. Kari iwak petruk. Gak. Apa? Sedine wis. Gak ngono kali ku anduk ta pancen pi anu kon endek kosok ngene iki. Aku ndi kenal tak tundungin iki kan. Lho iki tak apa arek ta? Ngawur aku sing diwaru disusu sir iki. Ana kamar kosong ta. Lho kon iku lha apa? Heh, apa lha apa? Turu dhelek metu kula lelep. Yalah. Nek kon ngantuk ya semulia aja turu kene. Mati lu lho ah aku iki pegel kan aku iso ati terserah iki. Ya, ati sampean lho. Iki kamar penuh iki. Iya kamarku iki. Iki kasur ta tempe. Bapak lari, sabari. Sampai rilet ngene. Masak lari kok digolek menggina nang warungku sing nemene iku kasur suwe isan. Tak turu dhewe. Iya ya turu turu. Repot. Tak dilateni warane wong ngandok. Kenone. Tak bener. Lah kene niku napa? Leno niku cara mendurane nek cara jauh niku ame, Dik. Oh, iya, ten kula gladuk. Monggo, Dik. Lajuk niku cara napa? Cara nggih cara kula. Kagak mlenyon. Duh, beres. Lho, Bumi wong kok ora beras kowe. Masa Bumi beras? Beres. Yang kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya? Ora gila apa lari ya? Lho, sing dodol beres. Iya, mong cara Mandura beres, mong cara Jawa niku kocan waras. Oh, nggih waras, waras. Burung nek. Lho, menenten nek sampe telek burung tarturi. Niki warung kopi. Iki bener burung ya. Lho bener Pak, bener burunge mriki niki. Lan apa? Aduh wong iki. Nek cara Madurane burung, nek cara Jawane warung. Iyalah, petuk wong Inggris rek. Warung nggih. Nggih warung. Era nyomoi. Nek lho ya apa sih? Era nyomoi iki apa sih? Sinten jenenge niku? Lho jeneng gaplek ah. Jeneng jagung ah. Ya apa jenenge niku? Sampeyan ngomong sinten jenenge? Lho yang nggih. Sainten-sainten niku. Lho sainten pun mantep ndeso. Sainten bisa Pak Imo ta? Niku nyamane den mun apa gari mun apa jo apa tosan niku. Oh kula ta. Lah nggih. Takut jeneng kula. Iyalah, monggo ditepangan kemawon Pak nggih. Nggih. Sebab sampeyan dereng kenal kali kula. Kenalaken, nami kula Basto. Baskom. Pantau. Lah, parlo Basto. Nek agelok terus aja iki. Baskoro. Padak bangka apa itu? Bapak mencicil bahwa gue dikepeti gak gelap terus sejuk sama mencicil mawon bok, jeneng gue paceman eh lah, kok paceman oh tadi ini jenengnya Basman lah, enggak ngomong Basman ya? Enggak kenal lagi? Enggak sengkok sinten? Tau ya? Dereng mungkin walah bok bisa kau terkel bajari melok kakak eh perdak perdak kau saya sobo peringosin malang tak keplok dia tak dok mungkin mau nyomong bener apa apa penting orangnya pada api ini kau tendek gede anu dari di mana lumian saking punden jam lu nak punden di sini sebelah ni kau pojok di kau keramat punden ni nenggok akuan ke punden ini pun sekarang nih punden nih sing takon punden nih kuis inten kebutan sumber asal ini kuis saking punden langge lu langge pundennya meriko nek siapa nyekar meriko lu nek tak ngerti ngecak Madura dek remar langge saking punden ku marekan yang mareki ini gitu lu asal marekan mareki lu marekan siapa ya agak temuk gak temen marekan nih ini yang marekan nih asalnya dusun ini gitu oh desa kulo ta iya kulo ini asalnya Surabaya meriki mawon awang ini bodoh tapi goblok atuh atuh atuh masalah kok Madura ini jatuh mari wong ikre lo sampean mek gedebekan teng mriki gedebekan gua jalan gedebekan ini cara yang nopo kak gedebekan ini ya gedebekan oh anu ta oh ijen ta ah gedebekan yalah cuma gedebekan kecebukan pisan gua ini wong loro oh wong loro deh lo si inten sing loro waras kabe berarti loro wong loro kabe waras berarti loro hitung dua ketegan ria lo ini nang ketegan barang re hitung dua itu cangkali ah wong loro eh loro loro Duro Jawa bodo ae de. Nggih sami-sami. Tong bodo bangsa Indonesia. Atuh atuh. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Mau gak sih? Indonesia atuh atuh masalah. Wis wis apa sopo wae rek. Bodo bidem. Lho lho. Napa? Sate mung bodo. Sate mbi. Lho, sate mbi. Iki masalah. Sate mbi niku napa sih? Eh alah iya iya. Sate wedhus ah. Nah, sate mbi. Ringen ten sami pun telas. Itu burung apa ya mek tanduk kopi iki kopi mawon kali teh. Kopi apa ni? Nggih, kopi ireng ni biasa. Oh, kopi ireng. Nah, enten. Teh bedo? Enten. Iya, anu. Apa? Makan. Oh, jadi ngacang iki. Kopi gak ono iya apa? Iki jero pasar tutup ni wau sepi ni wau. Ngombe ne, Dek. Heeh. Ni ni gak sini. Iya nak, iya nak. Ngomong turu ngacet nak. Anak bahaya Madura nak. Wah, anak merah di mongku ya. Enggak anakku lho, Kak. Saya nyaman aja. Anu, Kasini. Oh iya. Enggak. Siapa? Kasini. Oh iya, Durasim. Wah. Duplak. Oh. Ini kuping tak sesek ini. Oh, Kasini Durasim. Mas. Ya, boy, kakak. Kenal lagi deh ya. Kenal, anak. Kenal. Engkau mungkin ini yang mana? Mungkin ini. Iya, dari Gilimanu. Oh. Gilimanu lah kalau di Bali kalau itu jatuh anu pak pernah datang dia nak ya anu deh cinta mana anu cinta mana saya safari di anu cinta menawar Lho, siapa sing munawir? Munawir ya. Masalah jelas. Apa itu? Isin rene iki mang. Ya sing kodi, perlu sing sabar iki munawir. Atau ketemu sekali. Iku. Sabar ngomong ke apa sih jelek? Ngomong sing ngekno. Niki ngeten wae wonten arek loro mriki. Jenenge Nusa Kari, Kali Munawir. Kok kados ta? Kali Munawir mriki wae. Iki maksud iki. Enten lebet, wisu ni wae. Nggih, nggih, nggih. Mpun, anu Riri, war-war. Apa ya, Mas? Gila, ini semari sama cukup kan ini? Wah, siapa ya? Remari, utang hari ya? Utang yang hari kok ya, utang itu? Dah iya kok, jelekup muntal kayak gila. Utang kalau gempol lagi, utangnya nyelak nyawar ajri lagi. Nginjet kak, nginjet, nginjet. Nginjet apa, nginjet? Nginjet itu bendingnya apa ya? Kayak aku ini gak ngerti ya, bos. Oh, mak iwak usus, iwak limpo. Tua-tua ususnya metel. Belum utang gak belum nyaur. Rapa kak? Rapa? Rapa? Bumbung gak senang nyebu. Singkir ke sana. Gak seteng lo. Ano deh? Iya, iya. Pekara ABC. Dia beli lagi dikit. Munggu deh utang boleh tak apa. Iya. Nunggu kakak nubi. Kakak nubi. Mana kore ini? Bulannya. Mene-mene semua tak kena yang percat je. Ya emang. Ya seminggu lah kak. Seminggu. Riri, Melo. Ojo kekeran. Melo. Awak yang aku geger melu wedok perkara dhuwit. Aku isin di rumah tangga terbaru. Tidak, Kak. Sabar ae, meneh tak kae, Kak. Mung gak bisa nyaur setia ketebang pote mata, anggo ketelak pote to lah. Dere tak melek teng king tak ola. Keliru kabeh ya, keliru kabeh. Omong-omong pating kecotot. Wong iki kan, Bang. Kerupuk iki kan kerupuk. Ambil piring. Anu, apa ini? Anu, ge. Tenek ku min seneng ae terang. Ya Allah, sik kan. Ya Allah, Bodak. Mene mene, Kak. Dak nyaur. Halo, Mas. Dak arep ndang ngurus. Yo, yo. Dak arep. Aku kok umen ulek-ulek iki. Aku kok iki. Aku kok ngeten dak iki. Sembarang niku nggih, monggo pitung sing apik. Oh, kalau kabeh. Lo. Eh, ngene. Wong iki kalau mlayu kabeh kok nggawa apa? Diusung kabeh kok. Piring copet yo kabeh. Oh, nunggu warung ya goblok. Lah kono gegeran aku wedi nak prosoku. Iku sing tak campur gegeran mriki. Mung meluk-meluk pun mung safari pun nutur, Pak. Lah aku iki percaya. Tak tinggal lamburi bersih kabeh. Toto tangane kaya apa? Ono omahe ya. Iya, tak jogo. Kok dorong ya. Tak cucutane iki, tak cucuti blae niki. Iya, Pak. Waing lan bengesi boleh lan kaiki le meni-meni gange bacok kanca iku ayo diagar-agari opo yo grep Mas kon iki nek gelas iki nek kelempitno dadek mburi Mas iya lha apa dadek nek ketemu gelas malah bedhutuk ngene Mas meloro tri yo ndak pipiku cek kereng cek abang boto tak jeblok tak usap dadem oleh iki bengi ceplok nek bengi iya lha iki ceplok lho tak cek boto-boto ni lho di ceplokan masa ceplok Lho, dia remah dek, setia. Ngarepun dek, lo benjing malam. Benjing malam, kak. Gak iso. Ojo atik pura-pura, gak iso. Muntaknya, woy. Uwes, kak. Ojo atik pura-pura, kan medennya aku. Sulai, ya, tak no. Kok atik kelakamu, eh? Konangan, Mar. Kau gak ngerti? Wong marung ngono bondo. Nah. Blonjo gak le utang. Nah. Kudu bayar. Nah. Sebab wong marung ngono soro. Nah, ngono iki. Oh, tak banting kolek kanggo. Ngawur ae tak no. Ya iya tak ya. Gak iso. Sejane gak iso. Mangga kok kleno nak yo ngono gladu. Melok-melok ae. Kok gak kerto lho kon. Iya. Oh, arek kok. Si aku takon arek telu. Kulo lari nalari. Kulo kadhing sun. Wis gak iso, gak iso. Utang 500 wis ngawur kon kok. Gak iso. Lha kok iso cepat-cepat. Karep arek-arek ngene lho, kene kulo ana kancane liwat lawan ditutupi. Masih kini lak ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe iki terus. Iya, kalau balik nama konco njaluk suguhan. Oh. Masih utang mesti nyaur ya. Iya, wong utang. Cuma ya tau ngarep. Ngarep pula dowo ya tau ngarep. Oh, tak taune ya. Aku ngelinting ngawur aku iling ora tak baseman. Heeh. Pian aku gak nyambut gawe, cek nasib penuh gak enak. Kumpul lagi. Saiki penuh nasib penuh nasib timur. Iya, iya, iya. Sembarang cukup. Iya, iya, iya. Di sana dipangan serba cukup. Iya, iya, iya. Terus ngene, mau perbedaan iki sepele. Penuh urip enak terus lali nasib kanca sing suruh nyambut gawe. Oh, ngono ta. Lah kanca gak nyambut gawe ya gak jagakno penuh kei ta. Tapi sing penting lahir batin. Mulane tanpa ada kejadian gak mungkin kok korban. Wis tak sakno kanca apa lho iki. Saiki ngene timbang penuh iki marung tok sakno. Ayo aku duwe anu pelawak untuk kono, iya lah, iso sih melawak iso di iso melawak, aku dah iso iso melawak iso ayo latihan dong aku ya enggak kan iya iso ngidung ngidung gak iso lho macul pegel diri, kok tak cekup jodohmu lho di kono ha? Berada ngidung lho kini ambil pelawak, ambil mulai ngidung kok kini iya, ayo, ayo, ayo jodoh juli nah, iya